Kotor lalu hebat, mendua di belakang dan tanpa satau. Dan maaf, semua super lambat. Mending kau pergi, geng dia dan menjauh. Sama nyesal, semua percaya kau. Karena kau tega sutipu saado. Kau bilang hanya sayang ada di kopu hati, tapi ternyata terada. Karena dia kau berubah dan semua berubah. Seketika sutra lagi pada satu rupa. Ternyata sesutra lagi koi suka. Diam-diam di belakang seketamu kan bertatap muka. Asik pegang tangan mesra bercerita pa. Masa kau lupa akan saing ada jaga cinta. Kau nyaman namun sayang kini menderita. Ayo sudah kalau memang sebosan tentang kita. Engkau berpitam tinggi mirip dengan I tapi lebih. Sebagian janji yang kau taruh simpan itu dan berlalu. Sekuntum mawar tak ada arti. Hampir percaya dengan loyaliti. Tahu ku saat di depan mata. Tahun yang baru ku sebut cinta. La la la. Kau terlalu hebat, mendua di belakang dan tanpa satau. Dan maaf, semua su terlambat. Mending kau pergi, geng dia dan menjauh. Sama nyesal, semua percaya kau. Karena kau tega sutipu saado. Kau bilang hanya sayang ada di kopu hati, tapi ternyata terada. Karena dia kau berubah. Don't say love to me, cause next for he. Jangan kau bilang cinta kalau kau pilih deng dia. Sarela untuk kau pergi walau hati terasa perih. Setia sutarada, jangan sesali apa yang ada. Sehati kau bagi dua dengan dia. Sama rana saat setau rasa telah tiada. Bilang iya jika dia yang buat kau bahagia. Dan jika dia mungkin bisa berikan kau setia. Yeah, memang saya terlanjut larut dalam semua. Dan harus saya berhenti karena pastilah percuma. Jujur saya tertau apa yang kau mau. Jadi saya menjauh bila semua saya yang halus. Hey, sekarang baru saya tahu. Percuma dulu saya mau. Ay sayang kau dapat pantau. Jangan balik kalau nanti galau. Sasu lihat kau deng dia di sana. Kau terlalu hebat, mendua di belakang dan tanpa satau. Dan maaf, semua su terlambat. Mending kau pergi deng dia dan menjauh. Sama nyesel, semua percaya kau. Karena kau tega sutipu saado. Ternyata terada karena dia kau berubah. Karena dia kau berubah.